ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. وأسبغ عليكم نعمه الظاهرة وباطنة. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya untuk kalian, yang zahir, yang nampak, wal batinah, dan yang tidak nampak. Dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, nikmatul hidayah, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatus sunnah, ini merupakan nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-Nya. Begitu juga di antara sekian kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini juga merupakan kenikmatan yang besar, yang mana Ramadan ini merupakan kesempatan yang baik meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang mukmin sangat senang, sangat bahagia datangnya bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan menyambutnya dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat dengan tobat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan kebahagiaan dan kemenangan yang besar dengan dimasukkannya ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Sehingga hendaknya kita benar-benar memanfaatkan momen Ramadan ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, baik siyam Ramadan, qiyam Ramadan, qiraatul Quran, menghadiri majlis ilmu, sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Ingat kembali pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau lemah. Jangan malas melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita, apalagi yang sifatnya manfaat untuk agama kita. Hendaklah kita semangat dan saling berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. InsyaAllah pada siang hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih berkenaan dengan bab bayan al-iman wal-islam wal-ihsan, penjelasan tentang iman, islam, dan ihsan. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang iman kepada hari akhir. Di antara arkanul iman, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan yang jeleknya. Sebelumnya telah dijelaskan iman kepada hari akhir, mulai iman tentang adanya hari kebangkitan, dan juga beriman tentang adanya balasan dan juga hisab, dan juga beriman dengan adanya surga dan neraka. Dan termasuk di antara iman kepada hari akhir, yaitu beriman terhadap semua kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah fitnah kubur. fitnah kubur. Ini merupakan pertanyaan kepada si mayit setelah dikuburkan. Ditanya tentang Rabbnya. Man Rabbuka wama dinuka waman nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Nah, seorang mukmin akan Allah Subhanahu wa taala kokohkan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan ucapan yang kokoh. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, Allah kokohkan dalam menjawabnya. Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang yang di dunianya beriman dengan keimanan yang kokoh sampai ajal menjemputnya, maka ketika ada fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan tadi Allah pun berikan kekokohan untuk menjawabnya. Rasulullah mengatakan, "Daqa ta'mal Islam au iman man radiya billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula." Akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Orang yang ridha dengan perkara-perkara ini akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Dan tentunya orang yang ridha dengan perkara-perkara tadi akan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Seseorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya tentunya mengamalkan konsekuensinya. Beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ridha Islam sebagai agamanya, maka dia akan berpegang teguh dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Begitupun seseorang yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka dia akan melaksanakan apa diperintahkannya, membenarkan apa yang dikhabarkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkannya. Nah, orang yang keadaannya demikian, maka di kuburan pun ketika ada fitnah kubur, Allah akan kokohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan salah satu di antara para sahabat yang meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, "Istaghfiru li akhikum was'alu Allah lahu tathbit fa inna hadhihi al-an yus'al." Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian yang meninggal dunia ini. mintakanlah kekokohan untuk saudara kalian yang meninggal ini. Mintakan kepada Allah supaya kokoh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Fa inna hadil an yus'al. Sesungguhnya sekarang ini dia akan ditanya. Nah, ada fitnah kubur. Nah, pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Orang yang beriman akan Allah kokohkan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adapun orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang kafir, maka mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan orang-orang munafik atau orang-orang yang ragu tentang Allah, ragu tentang Islam, ragu tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dia mengatakan la adri sami'tun nas yaquluhu faqultu. Aku enggak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku pun ikut mengucapkannya. Hanya ikut-ikutan saja. Tidak ada keyakinan dan keimanan dalam hatinya. Tidak ada keridhaan terhadap Rabbnya. Tidak ada keridhaan terhadap agamanya dan kepada nabinya. Sehingga di akhirat pun, di alam kubur pun, bimbang. Dia ragu dalam jawabannya. Samitun nas yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku pun mengucapkannya. Nah, ini yang disebut dengan fitnah kubur. Pertanyaan, ujian di alam kubur. Nah, walaupun ada sebagian orang yang tidak mengalami fitnah kubur, di antara para mujahidin fi sabilillah, mereka tidak akan merasakan fitnah kubur. Kafa bibarkiyatis suyub ala ru'usihim fitnah. Rasulullah mengatakan, cukuplah kilatan-kilatan pedang di atas kepala-kepala mereka sebagai fitnah kubur. Siapa para syuhada, orang yang mati syahid, tidak merasakan fitnah kubur. Dikatakan kilatan-kilatan pedang di atas kepala-kepala mereka, ini sebagai fitnah kubur. Nah, saatnya menegangkan fitnah kubur ini. Ujian. Ya. Kalau kita ujian di dunia, misalkan sekolah, nah, atau mungkin rumah belajar, dan semisalnya, ketika ujiannya jelek, ada remedial ya. Nah, diulang kembali supaya bagus. Nah, atau kadang-kadang dibantu dengan tugas-tugas supaya bagus nilainya. Adapun di akhirat, di alam kubur, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tidak ada remedial. Tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Nah, yang kedua, di antara kejadian-kejadian setelah kematian, adanya adab kubur dan nikmat kubur. Adab kubur bagi orang-orang yang zalim dari kalangan munafikin, dari kalangan orang-orang kafir, dan yang semisalnya. Allah katakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau seandainya kau melihat ketika orang-orang zalim dalam sakaratul mautnya, wal malaikatu basitu aydiyahum, dalam keadaan malaikat membentangkan tangan-tangan mereka mengatakan akhriju angkusakumul yauma tuzzauna adabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq. Keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Sekarang kalian akan dibalas dengan adab yang hina. Disebabkan kalian mengucapkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan dikarenakan kalian menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang-orang zalim. Baik munafiqin ataupun kafirin ataupun yang semisalnya musyrikin. Yeah. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, sudah diberitakan kabar yang jelek bagi mereka. Nah, bahkan sudah diperlihatkan tempatnya di akhirat nanti. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang munafikin, ketika melihat keadaan semacam itu, tidak mau melepaskan nyawa mereka. Ya. Sehingga malaikat membentangkan tangannya dan mengatakan, akhriju angkusakum. Keluarkan jiwa-jiwa kalian. Ya. Dipaksa untuk dikeluarkan jiwanya. Bahkan dalam ayat yang lain, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukul wajah-wajah mereka. Dipukul punggung-punggung mereka. Supaya mereka mengeluarkan nyawanya. Nah, ini keadaan orang-orang kafir. Orang-orang zalim. Dan malaikat mengatakan, al-yawma tuzzawna adabal hun. Sekarang, kalian akan diberikan adab yang hina. Yang dimaksud adalah adab kubur. Ya. Ketika mereka meninggal, mati, pindah ke alam kubur, akan diberikan adab kubur. Nah, begitupun firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alayha guduwa wa 'asiya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adab. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya di pagi hari, di sore hari. Ketika di mana ini? Ketika mereka berada di alam kubur, diperlihatkan neraka di pagi hari, di sore hari. Dan Allah katakan, setelah itu, dan ketika hari kiamat, dikatakan kepada mereka, adkhilu ala fir'auna ashadal adab. Masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya kepada adab yang sangat pedih. Ayat ini menunjukkan tentang adanya adab kubur. Ketika di kuburan sudah diadab, diperlihatkan neraka di pagi hari, di sore hari. Ketika tegak hari kiamat, Allah perintahkan, masukkan mereka ke dalam adab yang sangat pedih. Nah, dalil yang lainnya dalam Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Sabit, Nabi mengatakan, falaula alla tudafinu wa tadafanu la da'utu Allah ay yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan satu dengan yang lainnya, niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kalian tentang adab kubur yang aku mendengar darinya. Ya. Bahkan dalam satu riwayat, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala mendengar orang yang sedang diadab dalam kuburannya. Yang tidak mendengar kecuali siapa? Manusia dan jin. Kalau seandainya manusia ini mendengar adab kubur, niscaya mereka akan pingsan. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan satu dengan yang lainnya, niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya kalian diperdengarkan adab kubur. Nah, kan tadi katakan saya menguburkan, bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita mendengar adab kubur. Mungkin setiap hari berada ketakutan, tidak mau menguburkan orang lain. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya dan mengatakan, ta'awwadu billah min adabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Dari adabin nar, dari adab neraka. Qalu na'udzu billah min adabin nar. Kami pun berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari adab neraka. Faqala ta'awwadu billah min adabil qabr. Dan Rasulullah mengatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Maka kami pun mengatakan, na'udzubillah min adabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari adab kubur. Nah, bahkan di antara doa yang sering kita ucapkan dalam solat-solat kita, ketika tasyahud akhir, kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Nah, di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Ini menunjukkan ada adab kubur ini. Bukan sekedar khayalan saja, bukan sekedar untuk menakut-nakuti saja, akan tapi benar adanya. Sebagaimana ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Adapun nikmat kubur yang diberikan kepada kaum mukminin yang mereka jujur dalam keimanannya. Allah mengatakan, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah di atas keimanan, istiqomah di atas keislaman, maka para malaikat turun. Dan dijelaskan para ulama, ini ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, para malaikat turun dan mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian takut. Jangan takut dengan perkara yang akan kalian hadapi setelah ini. Nah, tentu ini merupakan kabar gembira. Berbeda dengan orang-orang kafir, ketika sakaratul maut, ajal hendak menjemputnya, sudah diperlihatkan tempatnya di neraka, diperlihatkan adab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketakutan yang luar biasa yang ada pada mereka, sampai mereka tidak mau mengeluarkan jiwanya, sampai dipaksa oleh malaikat, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, akhriju angkusakum, keluarkan nyawa-nyawa kalian. Sakitnya luar biasa. Adapun kaum mukminin, nah, ketika ajal hendak menjemputnya, datang malaikat dan mengatakan, Ala takhafu, janganlah kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih dengan apa-apa yang terluputkan dari kalian. Jangan bersedih karena kefakiran. Jangan bersedih karena kemiskinan. Jangan bersedih karena penderitaan yang dihadapi ketika di dunia. Jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian. Ini ketika sakaratul maut. Nah, sehingga dengan ikhlas, dengan ridha, seorang mukmin melepaskan nyawanya ketika itu. Walaupun dalam keadaan demikian, tetap merasakan bagaimana sakitnya dicabut nyawa. Ini seorang mukmin. Nah, wa inna fil maut la sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada rasa sakitnya. Walaupun keadaannya demikian, merasakan sakitnya dicabut nyawa. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang zalim yang dipaksa ya, dicabut nyawanya. Sungguh mereka merasakan sakit yang sangat luar biasa. Nah, hadis yang lainnya dari sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang orang-orang yang meninggal dunia. Idza ajaba al malakaini fi qabrih, apabila bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburannya. Apabila saya bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Yunadi munadin minas sama an sadaqa 'abdi. Ini ketika seorang mukmin tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Menjawab fitnah kubur. Maka ada yang memanggil dari langit, mengatakan an sadaqa 'abdi, sungguh ya, telah benar hambaku ini. Fa abrishuhu minal jannah, maka luaskanlah kuburannya, siapkanlah tempatnya di surga. Wa albisuhu minal jannah, berikanlah pakaian dari jannah. Ini bagi seorang mukmin yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, waftahu lahu baban ila jannah, bukakanlah pintu menuju jannah baginya. Dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Ini keadaan kaum mukminin. Sehingga seorang mukmin itu ketika meninggal dunia, maka dia beristirahat. Beristirahat dari lelahnya, capeknya kehidupan dunia. Dan mendapatkan kebahagiaan ketika berada di alam kuburnya. Nah, sampai dikatakan tadi, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dibukakan untuknya pintu menuju jannah. Dipakaikan kepadanya pakaian dari jannah. Nah, bahkan fa'abdishuhu minal jannah, berikanlah tempat tidur dari surga. Ya subhanallah, ketika berada di alam kubur mendapatkan kenikmatan. Ini di antara cakupan iman kepada hari akhir. Ya, termasuk di antara iman kepada kejadian-kejadian setelah kematian. Baik itu fitnah kubur, adab kubur, dan juga nikmat kubur. Orang-orang kafir, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Menurut mereka, hari kebangkitan perkara yang tidak mungkin. Tentunya, dugaan orang-orang kafir ini dugaan yang batil. Yang menunjukkan kebatilannya, Al-Quran, Sunnah, begitu juga Al-His, secara perasaan, indera seorang, bahkan dibatilkan dengan akal-akal manusia. Ada pasal syariat, dalil Al-Quran dan As-Sunnah, sangat jelas sekali bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Allah mengatakan za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka menduga, mereka mengira tidak akan dibangkitkan. Allah katakan wahai Muhammad, qul bala wa rabbi, tentu saja demi Rabbku kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan ditanya terhadap apa yang telah kalian lakukan, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas sekali bahwasanya kebangkitan itu pasti. Bahkan Allah sebutkan dengan lafaz taukid. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Nah, pasti akan dibangkitkan. Kemudian ditanya tentang apa-apa yang telah kalian lakukan di dunia. Bahkan semua kitab-kitab, baik Taurat, Injil, Zabur atau yang lainnya, mereka sepakat. Ya. Sepakat tentang adanya hari kebangkitan. Ya. Adapun dalil secara al-his yang terasa, secara indera, menunjukkan adanya hari kebangkitan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya bagaimana menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Diperlihatkan di kehidupan dunia ini. Nah, dalam surah Al-Baqarah ada beberapa contoh. Di antaranya tentang kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra. Kaum Nabi Musa mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Ya. Dalam artian kalau kami belum melihat Allah di dunia ini, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala matikan orang-orang yang menyatakan kalimat tersebut. Setelah dimatikan, Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali. Nah, Allah sebutkan dalam ayatnya, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra. فَأَخَلَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Dan ingatlah, ketika kalian, wahai Bani Israel, mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas, dengan terang. فَأَخَلَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Maka, petir menyambar kalian dalam keadaan kalian menyaksikannya. Ketika mereka mengucapkan ucapan yang lancang ini, datang petir menyambar mereka. Dalam keadaan mereka melihatnya, Allah matikan mereka. Setelah itu Allah katakan, "Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian, kami hidupkan kalian kembali setelah kalian mati. Di mana ini? Ketika di dunia. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Tujuannya la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, telah Allah perlihatkan bagaimana menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dalam kehidupan dunia ini. Ya, contohnya tadi, ya, kisah kaumnya Nabi Musa ketika meminta, ketika menyatakan tidak akan beriman kepada Nabi Musa sampai bisa melihat Allah dengan terang, dengan jelas. Allah kirimkan petir menyambar mereka sampai binasa. Setelah itu Allah menghidupkan mereka kembali setelah mereka mati. Nah, begitupun contoh yang berikutnya tentang kisah seorang pembunuh yang diperselisihkan oleh Bani Israel. Ada seorang terbunuh, mereka berselisih siapa yang membunuh orang ini. Nah, kisah yang ma'ruf dalam surah Al-Baqarah, sehingga Allah perintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Dan Allah perintahkan untuk memukulkan bagian dari anggota tubuh sapi yang disembelih tadi kepada orang yang terbunuh. Nah, supaya orang yang terbunuh ini bisa memberitahu siapa yang membunuhnya. Nah, wa id qataltum nafsan fadra'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika kalian membunuh suatu jiwa dan kalian berselisih padanya siapa yang membunuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan apa yang tersembunyi bagi kalian. Faqulna daribuhu bi ba'daha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Kami katakan, pukulkanlah bagian dari anggota tubuh sapi yang disembelih, nah, kepada orang yang mati tersebut. Demikianlah Allah akan menghidupkan orang yang telah mati. Dan Allah akan memperlihatkan kepada kalian tentang ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, supaya kalian memahaminya. Jadi dipukulkan, bangun. Orang yang mati tadi, bangun. Hidup lagi. Dan memberitahu siapa yang membunuhnya. Nah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghidupkan orang yang telah mati. Nah, dari contoh yang lainnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Nah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rob, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Nabi Ibrahim mengatakan, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, tentu saja aku beriman, akan tapi supaya tenang hatiku. Bukan karena tidak beriman Nabi Ibrahim minta demikian, akan supaya kokoh, tenang hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih 4 ekor burung. Kemudian dicincang-cincang bagian dari burung tersebut. Nah, dicincang-cincang, dicampurkan, kemudian ya, masing-masing bagiannya tersebut disimpan di gunung-gunung. Nah, dicampur di gunung ini, gunung itu, dan sebagainya. Sudah cincang-cincang keadaannya. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil burung-burung tersebut. Nah, dan ternyata bagian-bagian anggota tubuh burung yang dicincang tadi kembali bersatu. Ya. Dan terbang ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini diantara bentuk atau contoh bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang telah mati dalam kehidupan dunia ini. Demikian secara indera pun ya, terlihat, terasa bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan. Sehingga ini bukan perkara yang mustahil. Ketika Allah membangkitkan di hari kiamat nanti semua makhluk yang telah meninggal dunia. Ketika dalam kehidupan dunia saja Allah perlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Nah, contoh-contoh ini contoh yang terlihat, yang terasa dan terjadi. Yang menunjukkan bahwasanya sangat mungkin sekali bagi Allah untuk menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, bahkan di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam apa? Menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Nah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Telah meninggal dunia, ya, bisa hidup kembali. Nah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil akal yang menunjukkan tentang benarnya hari kebangkitan dan batilnya orang yang mendustakannya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya, Allah yang menciptakan awal mulanya. Sebelumnya tidak ada langit, sebelumnya tidak ada bumi. Allah yang menciptakannya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. Nah, dan Allah tidak merasakan letih, capek setelah menciptakan langit-langit dan bumi tersebut. Ya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan awal mulanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mampu untuk mengembalikannya. Makhluk manusia sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Allah yang awal mula menciptakannya. Sehingga mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikannya dan menghidupkannya kembali. Nah, kemudian bentuk dalil akal yang kedua, bahwasanya bumi yang tadinya kersang, ya, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, nah, tidak hijau, tapi gersang, kering. Tanah yang mati. Allah turunkan hujan. Nah, kemudian dengan sebab turunnya hujan tersebut, bermunculah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang asalnya gersang menjadi hijau. Ya. Secara akal, ini mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun menyaksikannya. Ya. Maka tentunya, zat yang mampu untuk menghidupkan sesuatu yang asal tidak ada, maka mampu juga untuk mematikannya dan mampu juga untuk mengembalikannya lagi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah katakan tentang manusia, dari tanah kami menciptakan kalian dan kepada tanah kami mengembalikan kalian, dikuburkan. Wa minha, dan dari tanahlah ya, kami bangkitkan kalian kembali. Kami keluarkan kalian pada waktu yang lain. Ya. Mudah semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan, mematikan dan membangkitkannya. Nah, dan sebagian dari ahli zaig, orang-orang yang memiliki penyimpangan, mereka mendustakan dan mengingkari tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur. Mereka mengira bahwasanya hal itu tidak mungkin. Alasannya dikarenakan menyelisihi kenyataannya menurut mereka. Gak mungkin adab kubur, gak mungkin nikmat kubur. Kita lihat kenyataannya. Kenyataannya gak ada adab kubur, gak ada nikmat kubur, kata mereka. Mereka mengatakan, kalau seandainya kuburan ini dibongkar, ya, nah kita akan mendapatkan. Mendapatkan kuburan tersebut seperti keadaannya. Ya. Tidak menjadi luas sejauh mata memandang. Tidak juga menjadi sempit. Tidak berubah, kata mereka. Sehingga kata mereka, berdasarkan waqi, kenyataan, fakta, tidak ada adab kubur, tidak ada nikmat kubur. Ya. Mengingkari tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur, maka prasangka, praduga mereka pun batil. Nah, bahkan dibatilkan oleh syariat, oleh indera perasaan yang terasa dan juga oleh akal. Adapun dari syariat, telah disebutkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya adab kubur dan juga nikmat kubur. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, ya, dua kuburan, dan mengatakan innahuma layu'adzabani, sungguh kedua penghuni kubur ini sedang diadab. Berarti ada adab kubur. Rasulullah yang menyatakan ya, kedua penghuni kuburan ini sedang diadab. Ada sebabnya, salah satu di antara keduanya la yastatiru minal baul, ya, tidak menutup diri ketika buang air kecil. Nah, terlihat auratnya. Dan sebagian lagi riwayat mengatakan dia tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Ya, tidak istinja. Nah, setelah buang air. Yang satunya lagi, dia suka mengadu domba orang lain sehingga menimbulkan permusuhan, kebencian antara satu dengan yang lainnya. Adapun dalil yang terasa ya, tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur, seseorang yang tidur, dia melihat dalam mimpinya berada di tempat yang lapang, berada di tempat yang luas, bahkan merasakan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Berada di padang rumput yang penuh dengan pepohonan, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, atau mungkin dalam mimpinya dia melihat dirinya berada di tempat yang sempit, menakutkan, menyakitkan, ya, disiksa di tempat yang sempit. Nah, dan Kadang-kadang ketika dia bangun, ternyata dia berada di kasurnya yang ukurannya ya seperti itu. Kasurnya tidak menjadi luas, tidak menjadi sempit, tetap ukurannya seperti itu. Tapi dalam mimpinya dia melihat berada tempat yang luas, atau berada tempat yang sempit, kemudian disiksa dan menakutkan. Nah, ini terasa oleh kita. Maka begitu juga ketika seseorang berada di kuburan, yang merasakannya hanya dia saja. Kita pun ketika mimpi berada di tempat yang luas, nah, yang merasakan kita. Adapun orang yang di sebelah kita gak merasakan apa yang ada pada mimpi kita. Nah, saya secara akal, seorang yang tidur, yang dia melihat dalam mimpinya tadi, nah, yang merasakan hanya dia saja. Ada pun yang lain tidak merasakan. Begitupun adab kubur, yang merasakannya hanya penghuni kuburan tersebut. Dia merasakan adab, merasakan nikmat. Nah, ada pun yang lainnya, dia merasakannya. Nah, kita yang masih hidup tidak merasakannya. Dengan secara akal, orang yang tidur kadang-kadang melihat dalam mimpinya kebenaran yang sesuai dengan kenyataannya. Kadang-kadang dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sifatnya yang sesuai dengan yang digambarkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melihat Nabi Shallallahu dalam mimpinya, nah, maka dia telah melihat kebenaran. Nah, sesuai dengan apa yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang yang tidur tadi, dia berada dalam kamarnya, berada dalam kasurnya, jauh dari apa yang dia lihat. Nah, maka apabila hal ini mungkin dalam kehidupan dunia, dalam keadaan-keadaan dunia yang kita masih hidup ya tadi, nah, melihat dalam mimpi tempat yang luas padahal kita berada pada kasur kita, nah, atau melihat dirinya berada tempat yang sempit disiksa padahal ketika bangun dia berada dalam kasurnya, ini mungkin dalam keadaan-keadaan dunia tadi, dalam kehidupan dunia, nah, maka tentunya lebih mungkin lagi dalam keadaan akhirat. Walaupun dibongkar kuburan tadi misalkan, ternyata tetap ukurannya seperti itu, tapi yang dirasakan oleh penghuni kubur ini, nah, berbeda dengan apa yang dirasakan oleh kita yang masih hidup. Nah, dan keadaan akhirat berbeda dengan keadaan dunia tentunya. Dalam keadaan dunia saja tadi berbeda. Orang yang mimpi dengan orang yang tidak bermimpi tadi. Nah, padahal kedua-duanya dalam kehidupan dunia. Apalagi antara kehidupan dunia dengan kehidupan alam kubur. Berbeda. Adapun sandaran mereka yang mengatakan tidak ada adab kubur, tidak ada nikmat kubur dengan alasan kalau dibongkar kuburan ini, kita akan mendapatkan sebagaimana keadaan sebelum dia dikuburkan. Nah, kuburan tidak berubah apakah menjadi luas ataukah menjadi sempit. Maka kita bisa jawab dari beberapa sisi. Yang pertama, tidak boleh menentang apa yang datang dari syariat dengan syubhat-syubhat seperti ini. Nah, tidak boleh menentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan syubhat-syubhat tadi. Alasan-alasan yang seperti tadi. Nah, dalam rangka menentang, membantah Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh. Yang kedua, kita katakan bahwasanya keadaan alam kubur termasuk perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa dirasakan oleh indera manusia. Perkara gaib. Kita yang hidup tidak merasakannya. Tidak merasakan adab kubur, tidak merasakan nikmat kubur. Kalau seandainya adab kubur, keadaan-keadaan di alam kubur ini bisa dirasakan dengan indera seorang, niscaya akan hilang dan terlewatkan faedah beriman terhadap perkara yang gaib. Yang namanya gaib tidak diketahui. Kalau seandainya adab kubur, nikmat kubur dirasakan oleh orang yang hidup, nah, akan terlewatkan faedah beriman terhadap perkara yang gaib. Dan tentunya nantinya akan sama antara orang yang beriman dengan perkara yang gaib dengan orang yang mengingkari, tidak membenarkan perkara-perkara yang gaib. Justru ini ujian. Sejauh mana keimanan kita terhadap perkara-perkara yang gaib. Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Perkara yang gaib, perkara yang tidak dirasakan oleh indera kita, gaib. Nah, tapi ketika Allah dan Rasulnya mengkhabarkan tentang perkara-perkara tersebut, walaupun kita tidak melihatnya, kita tidak merasakannya, maka kita mengimaninya. Itulah beriman kepada perkara yang gaib. Nah, malaikat kita tidak melihat. Nah, disebutkan dalam hadis para malaikat mengerumuni majlis ilmu. Kita tidak melihatnya. Apakah kita mengingkari dengan alasan kita tidak melihatnya? Kita tidak merasakannya? Jangan. Kenapa dikatakan ini perkara-perkara yang gaib? Yang tidak dirasakan oleh indera-indera manusia. Kewajiban kita hanya mengimaninya saja, dikarenakan Allah dan Rasulnya yang mengkhabarkan. Begitupun tentang alam kubur, nikmat kubur, adab kubur. Nah, termasuk perkara yang gaib, yang indera kita tidak merasakannya. Jadi, jawaban yang ketiga bahwasanya adab kubur, nikmat kubur, lapangnya kuburan atau menjadi sempitnya kuburan, ini hanya dirasakan oleh si mayit, orang yang meninggal dunia. Nah, dan tidak dirasakan oleh yang lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana kita jelaskan tadi, seseorang yang tidur melihat dalam mimpinya berada di tempat yang luas, yang merasakan siapa? Dia. Nah, adapun orang yang berada di sampingnya tidak merasakannya. Nah, istri kita misalkan, anak kita nggak merasakannya. Kita yang mimpi berada di tempat yang luas, sementara istri kita di samping kita nggak merasakannya. Atau anak kita yang melihat kita sedang tidur nggak merasakannya. Yang merasakan hanya orang yang tidur tersebut. Begitu juga adab kubur, nikmat kubur, yang merasakan penghuni kuburan tersebut. Nah, adapun yang masih hidup, walaupun membongkar kuburannya, kemudian mendapatkan kuburannya kok tidak luas, tetap seperti itu. Nah, dikatakan yang merasakan hanya penghuni kuburan tersebut. Ya, si mayit tadi. Nah, yang merasakan kita sebutkan tadi hanya orang bermimpi saja. Adapun orang yang tidak bermimpi tadi, tetap melihat orang ini sedang tidur di tempat tidur yang luasnya seperti itu. Nah, begitupun tentang kuburan. Dibongkar, ya kita tidak mengalaminya. Nah, kita menyaksikan orang ini dikuburkan di tempat yang ukurannya seperti itu, Akan tetapi apa yang dirasakan oleh penghuni kubur tadi berbeda dengan apa yang dirasakan oleh orang yang melihatnya tadi. Nah, dan jawaban yang keempat, bahwasannya pengetahuan makhluk itu terbatas ya, dengan perkara-perkara yang Allah berikan kemungkinan padanya untuk bisa mengetahuinya, dan tidak bisa mengetahui atau meliputi semua yang ada ini. Banyak yang terluputkan bagi kita. Nah, kita tahu ini tapi tidak tahu yang lainnya. Banyak yang terluputkan dari kita. Ini pengetahuan makhluk. Nah, seperti halnya langit-langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahuinya. Bagaimana tasbihnya mereka? Bagaimana tasbihnya langit, bumi? Serba terbatas makhluk ini. Nah, begitu juga tentang keadaan di alam kubur tadi. Yang merasakan hanya penghuni kubur tadi, adapun kita tidak merasakannya. Ini bantahan-bantahan kepada orang yang mengingkari adanya adab kubur, mengingkari adanya nikmat kubur, dari kalangan aqlaniyun dan yang semisalnya. Yang terakhir, di antara arkanul iman, rukun-rukun iman, adalah iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap takdir yang baiknya dan yang jeleknya. Beriman kepada takdir ini mencakup empat perkara. Yang pertama, iman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik secara global ataupun secara perinci. Baik perkara-perkara yang telah berlalu ataupun perkara-perkara yang akan datang. Apakah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah ataupun perbuatan-perbuatan hamba-Nya? Jadi segala sesuatu ini dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Perkara yang telah terjadi, Allah mengetahuinya. Perkara yang sedang terjadi, Allah mengetahuinya. Perkara yang akan terjadi pun Allah mengetahuinya. Bahkan perkara yang mustahil terjadi, kalau terjadi, Allah mengetahuinya. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang kafir ini mustahil dikembalikan ke dunia. Ketika mereka berada di akhirat, mustahil dikembalikan ke dunia. Tapi Allah mengetahui, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan aliran Qadariyah yang mana mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bacakan dalam Sahih Muslim hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika datang Ahlul Bashrah. Nah, datang kepada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengkhabarkan bahwasanya di Bashrah ada seorang yang memiliki pemikiran annal amra unuf, bahwasanya urusan itu unuf, dalam artian Allah tidak mengetahui suatu perkara melainkan setelah terjadinya perkara tersebut. Tokohnya Ma'bad al-Juhani, seorang pencetus Qadariyah. Nah, berpemikiran bahwasanya Allah itu tidak mengetahui suatu perkara melainkan setelah terjadinya. Maka ketika mendengar ucapan ini, Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni." Apabila engkau menjumpai orang-orang yang berpemikiran semacam ini, beritahu kepada mereka, aku Ibnu Umar, sahabat Nabi, berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dariku. Nah, pernyataan yang tegas dari sahabat Ibnu Umar sebagai bentuk peringatan terhadap pemikiran orang yang semacam itu. Nah, ini yang pertama, kita beriman bahwasanya semua ini dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Nah, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya berada dalam kitab. Yeah. Dalam catatan. Di Lauhul Mahfuz. Nah, sesungguhnya itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Allah telah mencatat takdir-takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi takdir makhluk itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kita bisa berkumpul di majlis ini, alhamdulillah. Nah, 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang ketiga, di antara cakupan iman terhadap takdir, al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillah. Beriman bahwasanya semua perkara-perkara yang terjadi ini tidak mungkin terjadi melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, semuanya dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah. Yang kedua, semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yaf'alullah mayasha, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah membentuk kalian di rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi ini sesuai dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang keempat, al-iman bi anna jami'al kainat mahluqatan lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman bahwasanya semua yang terjadi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Zatnya, sifatnya dan juga gerakan-gerakannya. Semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iman kepada takdir. Pertama, ilmun. Ya. Kita beriman semuanya dengan pengetahuan Allah. Yang kedua, kita beriman semuanya telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Bahkan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah apa? Pena. Ya. Tapi bukan pena yang biasa kita nulis ini. Nah, pena. Allah katakan, "Uktub," tulislah. Pena ini berkata, "Apa yang aku tulis?" Allah mengatakan, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, telah tetapkan, tercatat semuanya. Dan yang ketiga, semua yang terjadi ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, semuanya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi beriman dengan takdir yang kita sebutkan tadi tidak menafikan bahwasanya hamba ini memiliki kehendak ya, di dalam perbuatan-perbuatan yang dia bisa memilih, dan juga hamba memiliki kemampuan terhadap pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan, perbuatan-perbuatannya. Nah, kenapa dikatakan syariat ya, dan juga kenyataan dan fakta menunjukkan bahwasannya manusia pun memiliki kehendak. Manusia pun memiliki kemampuan. Di antara syariat yang menunjukkan hal ini, Allah katakan, "Fa'tu harsakum anna syi'tum." Ya. Silakan kalian ya, mendatangi ladang-ladang kalian sesuai dengan kehendak kalian. Allah tetapkan adanya kehendak bagi manusia. Nah, Allah pun mengatakan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah tetapkan manusia pun memiliki kemampuan, memiliki kekuatan. Nah, dan secara fakta, kenyataan, setiap manusia mengetahui dirinya memiliki kehendak, dirinya pun memiliki kemampuan. Ya. Dengan dua perkara ini, adanya kehendak, adanya kekuatan, kemampuan, maka dia melakukan apa yang dikehendakinya dan meninggalkan apa yang dikehendakinya. Nah, ya. Sehingga kalau mengetahui hal ini, maka tentunya tidak boleh melakukan kemaksiatan kemudian berdalil dengan takdir. Ya. Seseorang berzina, ketika diingatkan jangan zina, dimanakan saya berzina sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kenapa? Dikatakan manusia pun diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pilihan, diberikan kemampuan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Nah, jangan berdalil terhadap takdir, terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, jangan seperti Jabariyah. Ya. Orang-orang Jabariyah ini berpemikiran hamba ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang Jabariyah ini ya, berpemahaman ketika terjatuh kepada kemaksiatan, Allah yang memaksanya untuk melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah. Nah, sehingga tatkala mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan berdalil, ini takdir Allah, saya berzina takdir Allah, saya mencuri takdir Allah, saya minum khamar takdir Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian dia ingin cuci tangan dengan menyandarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada orang yang dia mencuri. Nah, kemudian Umar bertanya kepadanya, "Kenapa engkau mencuri?" Dia mengatakan, "Saya mencuri ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala." Ya. Mendengar ucapan ini, maka Umar menegakkan hukuman potong tangan baginya. Ya. Ketika dia bertanya, "Kenapa engkau potong tangan saya?" Umar mengatakan, "Ya, Pak. Ini pun takdir Allah Subhanahu wa taala." Nah, kalau Umar berdalil dengan benar. Nah, bukan kemaksiatan yang dilakukan Umar. Ya. Tapi menetapkan hukum syariat. Ya. Tapi adapun orang tadi yang mencuri berdalil dengan takdir terhadap kemaksiatan, maka ini suatu kebatilan, kesalahan. Nah, kalau seandainya ya, di hadapan kita ada jalan buntu, ya, bahkan depannya jurang. Nah, ada satu lagi jalan. Jalannya lurus dan akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Kita milih mana? Tentu milih jalan yang lurus tadi, supaya sampai pada tujuan. Dikatakan kita memiliki apa? Kehendak, memiliki pilihan. Apakah ada orang yang memilih? Sudah tahu, ini jalan yang buntu, jurang, ini jalan yang lurus, sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Apakah orang yang berpemikiran Jabriyah ini memilih jalan yang buntu masuk ke jurang berdasarkan dengan takdir atau tidak? Tidak. Ya. Pasti dia memilih jalan yang lurus, menyampaikan kepada tujuannya. Nah, tapi kenapa dalam masalah tadi, kemaksiatan-kemaksiatan? Nah, dia berdasarkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia diberikan pilihan. Ini jalan yang lurus bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang sesat. Kemaksiatan, kesyirikan, kekafiran menyebabkan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masing-masing ada takdirnya. Kalau dia mengikuti jalan yang lurus ini, maka akan diberikan takdir yang baik tentunya. Tapi kalau dia mengikuti jalan yang menyimpang, yang sesat ini, maka akan mendapatkan takdir yang jelek baginya. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwa manusia diberikan pilihan, diberikan kemampuan. Jangan sampai berdalil dengan takdir terhadap kemaksiatan yang dilakukannya. Adapun berdalil terhadap kemaksiatan yang dia tak bertobat darinya, maka dia mengapa? Nah, misalkan ya, qadarullah, takdir Allah, saya dahulu ya, menjadi seorang ini, seorang itu, alhamdulillah saya bertobat. Nah, dia mengapa? Ya, sebagaimana pembahasan tentang hujahnya siapa? Adam alaihissalam. Nah, di antara hikmah kita beriman terhadap takdir, banyak sekali. Yang pertama, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan sebab-sebab, kita tidak bersandar kepada sebab itu sendiri. Kenapa? Dikatakan semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit misalkan. Kemudian kita pergi ke dokter. Kita tidak bertawakal kepada dokter. Tidak bergantung kepada dokter. Tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Nah, kita hanya melakukan sebab-sebab saja. Ya. Tidak bersandar kepada sebab. Dan kita menyadari ini semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah, buah. Ya, kita beriman kepada takdir. Yang kedua, seorang yang beriman terhadap takdir dengan sebenar-benarnya, tidak akan bangga diri ketika mendapatkan apa yang diinginkannya. Kenapa? Dikarenakan apa yang diinginkannya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga ini merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Ya. Disebabkan sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keselamatan, ya. Adapun seseorang bangga dirinya, maka ini bisa melupakan untuk syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kita beriman terhadap takdir. Kita mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, kita berusaha, bekerja, mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak bangga diri. Ya. Dikarenakan kita menyadari ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkannya 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Nah. Kemudian yang ketiga, at-tumanina. Merasakan ketenangan. Ya. Tenang diri kita terhadap apa yang menimpa kita dari apa-apa yang telah Allah takdirkan. Ya. Tidak menyebabkan goncang hatinya ketika hilangnya apa-apa yang dicintainya, atau ketika mendapatkan apa yang dibencinya, tidak goncang jiwanya, merasa tenang. Ya. Dalam keadaan apapun, tenang jiwanya. Kenapa? Dikarenakan dia menyadari ini semua terjadi dikarenakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah sebutkan dalam ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah suatu musibah yang menimpa di bumi ini dan juga pada diri kalian, melainkan semuanya telah tercatat dalam suatu kitab sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya? Kita beriman kepada takdir tadi. Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap apa yang terluputkan dari kalian. Misalkan dirinya ditakdirkan menjadi seorang yang miskin, fakir, atau mungkin cacat ya, anggota badannya, dia putus asa. Kenapa? Dikatakan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak berbangga diri terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Ketika mendapatkan apa yang diinginkannya, mendapatkan harta, mendapatkan ilmu, mendapatkan jabatan, kedudukan, tidak bangga diri. Kenapa? Dikatakan dia merasakan dan menyadari ini pun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata jerih payahnya, bukan semata-mata dikarenakan kepintaran, kecerdasan, kekuatannya, akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, ya, menakjubkan perkaranya bagi seorang mu'min, semua perkaranya baik. Ketika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik untuknya, dan dia menyadari ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat kesenangan, dapat kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mendapatkan mudarat, penderitaan, dia bersabar. Dia menyadari ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sesuatu yang telah Allah tetapkan untuknya. Ya. Ada yang meninggal, salah satu di antara keluarganya. Ya. Tidak putus asa. Tidak sedih yang terus menerus berkelanjutan. Nah, tidak murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan seorang mukmin. Ini adalah hikmah kita beriman terhadap takdir. Ya. Ahlu sunnati wal jamaah berada di tengah-tengah antara dua kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah menafikan takdir. Tidak ada takdir. Allah sudah mengetahui perkara, melainkan ketika sudah terjadi. Adapun ketika belum terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Hambalah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada ikut campur Allah sedikit pun. Ini Qadariyah. Berbahaya sekali. Ya. Yang kedua, Jabriyah. Nah, mereka mengatakan hamba ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak memiliki keinginan, gak memiliki kekuatan, gak memiliki pilihan. Allah yang memaksa hamba ini. Ya. Sebabnya mereka hanya mengambil sebagian dalil saja. Ya. Orang Qadariyah mengambil sebagian dalil. Orang Jabriyah mengambil sebagian dalil. Adapun ahlu sunnati wal jamaah mengumpulkan dalil-dalil tersebut. Tidak hanya mengambil sebagian, kemudian menghilangkan sebagiannya lagi, tapi mengambil dalil-dalil semuanya. Ya. Kemudian dijelaskan. Nah, dengan penjelasan yang disebutkan tadi. Ya. Cakupan iman terhadap takdir. Tapi sami itu manusia pun memiliki kehendak, memiliki pilihan. Bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jangan sampai berdalil dengan takdir terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan dan terus menerus dalam kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman insyaallah kita lanjutkan faedah-faedah dari hadis berkenaan dengan penjelasan iman, Islam dan ihsan pada kesempatan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.